Oke, request dari yang di depan, satu nama tetap di hati, kita kasih siswa buat semuanya. Yo, Jus, Mas Don. Sesal untuk seragam tercinta. Saat